Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala Al-Hadith Al-Khamis Wa-Thamanun, hadis yang ke-85. Wa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal Man atal ghaita fal yastatir. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang buang hajat, maka hendaklah dia menutup diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Isnadu Hasan an Abi Hurairah. Amma an Aisyata fawahmun. Hadis ini sanadnya hasan dari Abu Hurairah. Adapun anggapan hadis ini dari Aisyah, maka itu anggapan yang keliru. Nah, qala Siddiq Hasan Khan rahimahullah, hadzal hadis fi sunan nasabahu ila Abi Hurairah. Wa kadzalika fit talkhis. Wa kadzalika bitalkhis. Hadis ini disebutkan dalam kitab-kitab sunan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menisbahkan hadis ini kepada Abu Hurairah. Demikian juga disebutkan dalam kitab beliau At-Talhis karya Ibnu Hajar. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath Inna isnadahu hasan. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari bahwa sanad hadis ini hasan. Wa qad sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wan Nawawi wa Ibnul Malikin wa qad sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wan Nawawi wa Ibnu al Mulakin. Nah, hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al Hakim, An Nawawi dan Ibnu Al Bulakin. Nah, jadi yang benar ini dari siapa? Abu Hurairah, bukan dari Aisyah. Nah, sanadnya hasan. Wa fihi fawaid. Al-faidatul ula. Al-amru bil istitari hala qada'il hajah. Sawa'un lil ghaiti awil baul. Sawa'un lil ghaid awil baul. Faedah yang pertama, perintah untuk menutup diri ketika buang hajat, baik buang air besar maupun buang air kecil. Nah, al-fa'idatul thaniyah, tahrimu kasfil awrah fi hadhil hal wa fi ghairiha. Tahrimu kasfil awrati fi hadhil hal. Wa fi ghairiha. Illa ma ustusniya. Illa ma ustusniya lil hajah. Haram membuka aurat dalam keadaan buang hajat atau yang lain, kecuali yang dikecualikan karena kebutuhan yang darurat. Nah, jadi kalau buang air besar jangan langsung buka pamer begitu. Atau buang air kecil ini yang sering ya, pinggir jalan langsung mancur gitu saja. Nah, nah, itu hukumnya haram. Kecuali dalam kondisi darurat, para hukum ini tidak bisa dijelaskan karena kondisi darurat itu bersifat nisbi, relatif, dan tergantung kondisi orang yang mengalaminya, tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Nah, kadang darurat untuk orang itu tapi tidak darurat untuk orang lain. Dikatakan darurat itu memang tidak ada cara lain selain harus melakukan itu, dan itu sangat dibutuhkan. Barakallahu'alaikum. Al-fa'idatu as-salisah, al-istitaru asna'a qada'il hajah min al-adabil karimah wal akhlaq al-fadilah. Al-istitaru asna'a qada'il hajah min al-adabil karimah wal akhlaq al-fadilah. Menutup aurat ketika buang hajat termasuk adab yang mulia dan akhlak yang utama. Kalau buka aurat, pamer depan orang lain ketika buang hajat, ini orangnya primitif, ya, orang gunung, orang hutan. Insanul ghabah. Ya, nah, manusia hutan. Nah. Primitif. Di suku tak luar. Ya. Nah. Baik. Kalian jangan meniru seperti itu. Allahu musta'an. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu ta'ala al-hadithus sadis was-samanun. Hadis yang ke-86. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana idza kharaja min al-ghaibi qala ghufranak. Akhrajahu al-khamsah wa sahahahu Abu Hatim wal Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau biasa ketika keluar dari buang hajat membaca doa ghufranak. Ya Allah, aku memohon ampun kepada-Mu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam 5 dan disahihkan oleh Abu Hatim dan Al-Hakim. Baik. Al-hadis sahih. Sahahahu Abu Hatim Ar-Razi wa Ibn Khuzaimah wal Hakim wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wa Ibn Al-Jarud wa An-Nawawi wa Adh-Dhahabi. Nah, hadis ini sahih disahihkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Al-Jarud, An-Nawawi dan Adh-Dhahabi. Nah, ghufranak mansubun ala annahu maf'ul li fi'lin mahdhuf ay as'aluka ghufranaka. Ghufranak dinasab menjadi maf'ul dengan fi'il yang dibuang, yakni as'aluka ghufranaka. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Istihbab babu qawli ghufranak. Al-fa'idatul ula istihbabu qawli ghufranak ba'da qada'il hajah wal khuruji minal makan alladhi qada fihi hajatah. Disunahkan membaca ghufranaka setelah buang hajat dan keluar dari tempat buang hajat. Nah, setelah buang hajat kalau di tempat terbuka. Nah, enggak pakai keluar masuk, memang di situ langsung. Nah, begitu selesai baca ghufranak. Atau setelah keluar dari tempat buang hajat, kalau buang hajat itu tempat apa ini? Tertutup. Nah, al-faidah itu asalnya, faidah yang kedua. Makna ghufranaka ay as'aluka ghufranaka minadzunubi wal-awza'. Makna ghufranaka ialah aku memohon kepadamu ya Allah ampunanmu dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Nah, al-faidatu asalisah, faidah yang ketiga, wuridat at'iyatun ukhra marfu'atun. Nah, nahu alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa 'afani wa nahu alhamdulillahilladzi ahsana fi awwalihi wa akhirihi wa nahu alhamdulillahilladzi azaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu. وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ الحمد لله الذي أذاقني لذته. Segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan dan kelezatan kepadaku ketika buang hajat. Ya, pulang mulyah. وَأَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ dan menyisakan kekuatan untukku. Pulang kuat lagi ya. Nah, wa adhaba anni adahu dan menghilangkan kotoran-kotoran dariku ya. Nah, walakin kullu asanidiha dha'ifah, walakin kullu asanidiha dha'ifah, tapi semua sanad sanadnya dhaif. Qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, asahuma fil bab hadithu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, berkata Abu Hatim Ar-Razi rahimahutaala, yang paling sahih dalam bab ini, bab doa keluar apa ini tempat buang hajat ialah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini ghufranak. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-haditsus sabi' wa thamanun. Hadis yang ke-87. Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu taala an ia berkata, atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang dari buang hajat. Famarani an atiyahu bi thalathati ahjarin. Kemudian beliau memerintahkan aku untuk mendatangkan kepada beliau 3 batu. Fawajadtu hajaraini walam ajid thalitha. Lalu aku mendapati 2 batu dan tidak mendapatkan batu yang ketiga. Fataituhu birausatin. Lalu aku menggantinya dengan kotoran keledai yang mengering. Fa'akhadahuma, lalu beliau mengambil 2 batu, wa'alqa ar-rawsata, dan melempar atau membuang kotoran keledai. Waqala innaha riksun. Beliau bersabda, sesungguhnya kotoran keledai ini najis. Akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari. Wazada Ahmad. Wadarqutni i'tini bighayriha. Imam Ahmad menambahkan, dan juga Ad-Darqutni i'tini bighayriha, datangkanlah untukku selain kotoran ini. Nah, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala al-Dhahabi wa al-Imam Ar-Rabbani Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud wa huwa ibnu ummi Ma'bad al-Hujali. Sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khadimuhu. أحد السابقين الأولين ومن كبار البديين ومن نبلاء الفقهاء والمقربين wa min nubala'il fuqaha'i wal muqarrabin. Aslama qadiman wa hafidha min fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'ina suratan. Tufiya bil Madinah sanat asnatayn wa thalathin wa lahu nahwun min sittina sana. Berkata Al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi, Ibnu Mas'ud itu adalah Al-Imam Ar-Rabbani Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau adalah putra Ummu Ma'bad Al-Hudzali. Beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pembantu beliau yang setia. Beliau adalah salah satu dari as-sabiqun al-awwalun. Beliau adalah kibar beserta Perang Badar. Senior beserta Perang Badar. Beliau adalah enam membesar fuqaha dan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau masuk Islam di awal-awal dakwah Rasul. Beliau menghafal langsung dari mulut Rasul SAW 70 surat. Beliau wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah pada usia sekitar 60 tahun. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah Ta'ala meridhai. Nah, fihi fawaid, dalam hal ini ada beberapa faedah. Al-fa'idatul ula, al-istijmaru, al-fa'idatul ula, al-istijmaru bi thalathati ahja'. Istijmar itu dengan tiga batu. Al-fa'idatu asaniyah, La yajuzu al-istijmaru bir-rawsah li'annaha ridsun. Tidak boleh istijmar dengan menggunakan kotoran hewan yang kering, karena itu termasuk najis, ya. Rausa di sini ialah kotoran khimar, kotoran keledai jinak, dan itu najis. Al-faidatu as-salisah, taib al-murad di thalathati ahjar fi istijmar thalathu masahatin. Walau bihajarin wahid zi thalathi syu'ab. Walau bihajarin wahid zi thalathi syu'abin. Yang dimaksud dengan tiga batu dalam istijmar adalah tiga usapan, walaupun dengan satu batu yang memiliki apa ini? Tiga sudut. Jadi batu tiga sudut, ya. Pertama satu, dibalik lagi dua, dibalik lagi tiga. Nah, bagaimana kalau tiga batu, satu batu buang, satu batu buang, satu batu buang, nggak masalah. Nah, baik, itulah sebabnya tadi Rasulullah menerima dua batu dan melempar atau membuang apa ini, kotorannya. Nah, barakafikum. Sehingga seandainya cuma dua batu bisa dipakai untuk tiga kali usapan, cukup. Al-faidah itu Arabiyah. Husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahu lamma raddal arawsa. Fa'innahu lamma radda arawsata. A'lama Ibn Mas'udin bisababi dhalik. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu pendidik yang baik. Buktinya ialah ketika beliau menolak kotoran keledai, beliau memberitahukan alasannya kepada siapa ini? Ibnu Mas'ud. Oh, jangan ini, yang ini kotor ya. Pendidik yang baik. Yang enggak baik gimana? Kasih tolak mah. Terus sudah dijelaskan kenapa enggak mau. Nah, ya. Dibiarkan orang yang ditolak pemberiannya itu mikir sendiri, bingung sendiri, cari-cari alasan apa ini? Sendiri. Neraka-neraka apa ini? Sendiri. Barakfikum. Itu salah. Pendidik yang baik menjelaskan apa saja yang apa ini dibutuhkan dan tidak membiarkan orang lain untuk apa ini menerka-nerka sendiri jawabannya. Nah, ini enggak boleh ya, karena kotor. Udah, batunya saja sini. Baik, itu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teladan kita dalam masalah perkara-perkara dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.